Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun wa minha innal imama idza ba'atha sariyatan, bahwa seorang imam, seorang pemimpin, kalau dia mengutus syariah, syariah ini pasukan perang kecil, wa ghanimat ghanimatan aw asharat asiran, kemudian syariah ini mendapatkan ghanimah atau menawan tawanan dari kalangan musuh, aw fatahat hisnan, atau syariah ini, pasukan perang kecil ini, menaklukkan satu benteng, kana ma hasala min dalika laha pada takhnisihi, maka apa yang mereka dapatkan dari ghanimah dan yang lainnya itu diperuntukkan untuk pasukan yang hadir di syariah itu setelah dikeluarkan seperlimanya. Barakallahu fikum. Jadi tinggal 4/5 yang dibagi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama ma salaha alaihi Ukaydir min fathi daumatil jandal bainas syariyah alladzina ba'athahum ma'a Khalid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi apa yang ma salaha alaihi, apa yang menjadi kesepakatan atasnya dari orang-orang Ukaydir. Barakallahu bikum. Min fathi daumatil jandal, ketika ditaklukkannya daumatul jandal, setelah dikeluarkan seperlimanya dibagikan ke syariah alladzina ba'athahum ma'a Khalid, yang dikirim bersama dengan Khalid. Wa kanu 420 farisa, dan mereka jumlahnya sekitar 420 pasukan berkuda. Wa kanat ghanaimuhum 2000 ba'irin wa 800 ra'sin, masyaallah. Dan ghanimah yang mereka dapatkan pada saat itu 2000 ba'ir, 2000 unta. Ghanimah yang sangat banyak. Paham barakallahu fikum. Padahal pasukan perang cuma berapa? 420. Wa 800 ra'sin, dan tawanan ya 800 orang. Fa'asaba kullu rajulin minhum khamsa fara'id, maka setiap orang mendapatkan 5 bagian. Wa hadza bi khilafi ma idza ukhrijat as-syariyatu min al-jayshi fi halil ghazw, dan ini beda ketika syariah itu adalah pecahan dari pasukan perang secara umum. Seperti misalnya pasukan perang dipimpin oleh satu panglima, berjumlah ribuan orang. Sampai di suatu tempat, kemudian beliau memecah syariah. Sekian orang ke sana, sekian ratus orang ke sana, sekian ratus orang ke sana, hagar. Akan lain ceritanya. Dengan syariah yang memang diutus dari pemerintahan kaum muslimin secara khusus. Wa hadza bi khilafi ma idza ukhrijat as-syariah min al-jayshi fi halil ghazwi fa asabat dhalika bi quwwatil jaysh fa inna ma asabu yakunu ghanimatan lil jami' badal khumusi wan nafli. Barakallahu fikum. Kalau jaysh, kalau syariah itu adalah bagian dari pasukan besar, maka seluruh pasukan akan mendapatkan bagian dari yang dapatkan oleh syariah tersebut. Barakallahu fikum. Tapi kalau memang dari asalnya syariah itu dikirim bukan bagian dari pasukan besar, maka mereka akan mendapatkan per orangnya yang hanya hadir dalam syariah itu. Taib. Para sahabat dari kami kuatil jais. Taib. Karena syariah yang ada yang merupakan pecahan dari pasukan besar itu menang biasanya karena memang ada kekuatan secara moral. Barakallahu fiikum. Taib. Bahwa mereka adalah bagian dari pasukan besar. Kapan-kapan ada masalah, mereka langsung dapatkan bala bantuan. Fa inna ma asabu yakunu ghanimatan lil jami' ba'dal khumusi wan nafli. Maka apa yang dapatkan oleh syariah ini yang merupakan bagian dari pasukan besar, maka ghanimahnya untuk semua pasukan setelah dikeluarkannya 1/5, dan setelah dikeluarkannya an-nafl. An-nafl itu semacam bonus. Barakallahu fiikum. Siapa yang membunuh fulan untuknya sekian. Siapa yang bisa membuka benteng fulan, maka untuknya sekian. Baik. Ada bonus-bonus. Wa hadza kana hadihu sallallahu alaihi wasallam, dan inilah dari petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Faslun wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna bil madinati aqwaman. Pasal di antaranya faedah yang didapatkan adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah ini, atau di Madinah itu Al-Madinah, Al-Islam Al-Hadiyah, Madinatun Nabi, aqwaman, ada orang-orang, masirtum masiran, walakata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidaklah kalian melewati satu lembah, kecuali mereka bersama dengan kalian. Bersama dengan kalian apanya? Pahalanya. Baik, keutamaannya. Kata Rasulullah SAW, habasahumul udhu. Mereka tertahan. Mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa keluar berperang karena adanya udhu. Ima karena cacat, wa ima karena sudah tua, wa ima karena sakit, wa imma karena memang tidak memiliki apa? Bekal. Sementara yang namanya jihad fisabilillah bukan cuma badan kita saja yang kita bawa. Harus apa? Harta benda. Bahkan lebih dulu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, benda ini wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Barakallahu fikum. Harta dulu. Bahkan kalau Anda memiliki harta, Anda tidak bisa keluar, harta Anda yang Anda kirim. Anda biayai pasukan perang yang tidak memiliki apa? Memiliki perbekalan untuk kalian biayai, untuk kalian perlengkapi. Baik, karena memang Allah menyebutkan ini pertama kali. Perjalanan perang bukan perjalanan yang gampang, barakallahu fikum. Baik, semua ada persiapannya. Ada tunggangannya, ada bekal makanannya, ada tamengnya, ada baju besinya, ada pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dari pasukan, prajurit. Lah kalau dia tidak punya, memiliki apa-apa, ini cuma bunuh diri namanya. Barakallah, belum sampai satu tempat, ya boleh jadi dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Karena tidak adanya kendaraan, masa dia jalan kaki terus. Sementara terkadang pasukan perang harus dipacu. Harus apa? Harus digerakkan lebih cepat. Barakallahu fiikum. Nah, sementara kalau dia tidak ada kendaraannya, dia akan tertinggal. Dan boleh jadi dia akan menjadi beban. La haula wala quwata illa billah. Baik. Habasahumul udzur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditahan oleh udzurnya. Yang enggak boleh itu ya ketika mereka mampu untuk keluar dan tidak keluar, apalagi kalau dimobilisasi oleh penguasa, pemerintah, imam atau amir. Semua orang harus keluar, ya harus keluar. Tidak perlu izin siapa-siapa, hatta orang tua tidak perlu izin. Kalau itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Fahadihi al-ma'iyah hiya biqulubihim wa himamihim. Ma'iyah, kebersamaan mereka ini dengan kalian, dengan hati mereka dan semangat mereka. Karena mereka sudah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, ya Rasulullah, tolong kami juga pengen perang, cuma kami tidak memiliki bekal, kami tidak memiliki kendaraan, kami tidak memiliki uang, kami tidak memiliki apa-apa. Cuma kami pengen. Secara fisik mereka bisa, mereka mampu. Tapi tidak ada bekal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak mendapati sesuatu untuk kalian, aku bawa di atasnya. Aku tidak memiliki kendaraan. Ya mungkin ada sebelumnya yang datang dan mereka mendapat jatah karena ada orang-orang yang berderma. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Dia menggelontorkan banyak hartanya di perang ini. Subhanallah. Giliran orang ini datang sudah tidak ada, sudah habis. Beliau pun mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ke rumah mereka dalam kondisi menangis. Sedih mereka. Mereka pengen jihad tapi tidak ada uang. Tidak ada harta untuk itu. Hazan, mereka sedih karena mereka tidak mendapati sesuatu yang mereka bisa impakan. La kama yadunnu ta'ibatun minal juhali annahu ma'hum bi abdanihim. Tidak seperti yang dia anggap oleh orang-orang bodoh bahwa orang-orang Madinah ini yang dikatakan Rasulullah bersama dengan kalian dengan badan mereka. Padahal muhali seperti yang tidak mungkin. Jelas-jelas badan mereka orangnya ada di Madinah. Ya kan? Yang biasa cerita-cerita begini memang barakallahu fikum orang juhal. Lianahum qalu lahu wa hum bil Madinah. Karena para sahabat langsung mereka mengatakan wa hum bil Madinah ya Rasulullah, mereka bersama dengan kita, pahalanya kita juga mereka dapat pahala. Ya kan? Dan mereka dalam kondisinya di Madinah. Qala wa hum bil Madinah habasahumul udhru. Mereka di Madinah, enggak jasadnya di Madinah, tapi semangatnya, keinginannya bersama dengan kalian. Mereka tertahan oleh udzur. Wa kanu ma'hu bi arwahihim. Dan mereka bersama dengan para prajurit yang telah keluar jihad fisabilillah dengan roh semangat mereka. Wa bidaril hijrati bi asbahihim. Wa hadha min al-jihad bil qalbi wa huwa ahadu maratib al-arba' wa hiya al-qalbu wal-lisan wal-mal wal-badan. Masyaallah. Dan ini salah satu dari bentuk jihad yang empat, al-qalbu wal-lisan wal-mal wal-badan. Ada niatannya, ada semangatnya, ada kemauannya. Karena itu mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang memang sebelumnya sudah jihad-jihad. Inilah bagusnya kalau kita membiasakan sesuatu yang baik. Baik. Kita membiasakan diri melakukan sesuatu. Ketika kita terhalangi dari melakukannya karena satu uzur, maka kita tetap dipahalai sama seperti ketika kita apa? Ketika tidak terhalangi. Subhanallah. Antum senantiasa sholat berjamaah, taruhlah misalnya, tidak pernah meninggalkan kecuali kondisi yang memang tidak biasa. Ialah pada umumnya hampir antum melakukannya semuanya dengan apa? Berjamaah. Suatu ketika anda sakit, jangankan berjalan ke masjid melakukan jamaah, bergerak di rumah saja susah karena sakit parah. Tetap kita dipahalai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kebiasaan. Artinya seandainya kita sehat, tetap kita melakukan insyaallah kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan. Wa bil haditsi jahilul musyrikin bi alsinatikum wa qulubikum wa amwalikum. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahilul musyrikin bi alsinatikum, perangi orang-orang musyrikin dengan lisan-lisan kalian dan hati-hati kalian dan harta-harta benda kalian. Qala rahimahullahu taala ba'da faslun wa minha, di antara faedah tahriqu amkinatil ma'siyatil lati yusallahu wa rasuluhu fiha. Baik, wa tahdimuha. Bolehnya dibakar tempat-tempat maksiat yang orang-orang melakukan maksiat di tempat itu, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya. Bolehnya menghancurkannya, membakar dan menghancurkannya. Kama harraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidat dirar, sebagaimana Rasulullah taib harraka membakar masjid ad-dirar, masjid yang dibangun oleh orang munafikin. Barakallahu fikum. Karena memang mereka membangun untuk apa? Untuk perpecahan, untuk makar. Yang Rasulullah dilarang untuk sholat di tempat itu, la takum fihi, la masjidun ussisa 'ala taqwa ahqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan, ini masjid Quba, ada yang mengatakan masjid Nabawi. Baik. Aku antakum fi, lebih berhak untuk kalian sholat padanya. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap pekan Rasulullah mendatangi Quba untuk melakukan sholat padanya. Dalam keadaan berkendara atau dalam keadaan jalan kaki. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Barakallahu fiik. Masjid Dirar ini dibangun oleh orang munafikin untuk apa? Untuk melakukan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Kama harraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Dirar, sebagaimana Rasulullah membakar Masjid Dirar. Sebelum keluar ke Tabuk, mereka sudah mengajak Rasulullah untuk datang ke sana. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kami dalam kondisi repot, dalam kondisi lagi sibuk persiapan perang. Insyaallah setelah kita pulang dari apa? Dari Tabuk. Sebelum sampai masuk ke dalam kota Madinah, Rasulullah sudah diberitahu dan diperintahkan bahkan untuk membakar, menghancurkan Masjid Dirar ini. Wa amara bihadmihi. Baik. Wa ma'wa di sini lima. Wa amara bihadmihi wa huwa masjidun yusalla fihi. Wa amara bihadmihi wa huwa masjidun yusalla fihi. Padahal masjid itu dilakukan salat padanya. Wa yudhkar ismullahi fihi. Baik. Akan tetapi ketika masjid itu lama kana bina'uhu dararan wa tafriqan bainal muslimin, untuk membuat kekacauan dan untuk memecah belah orang-orang beriman, wa mahwal munafikin, dan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang munafikin, wa kullu makanin hadha sya'nu fa wajibun 'alal imami ta'tiluhu, maka semua tempat-tempat yang begini modelnya, begini urusannya, maka wajib bagi penguasa untuk menghancurkannya. Bukan cuma masjid. Masjid saja dihancurkan kalau begini modelnya. Apalagi bukan masjid. Barakallahu fiikum. Fawajada 'alal imam, fawajaba 'alal imami ta'tiluhu imma bihalmin wa tahriq. Boleh jadi dengan cara menghancurkannya atau dengan cara membakarnya. Wa imma bitaghyiri suratihi wa ikhrajihi amma wudi'a lahu. Atau boleh jadi dirubah bentuknya, gambarnya dari tujuan yang diinginkan. Tujuannya tadi itu ya begitu, ya dialih fungsikan mungkin jadi kandang kambing kah atau apakah. Barakallahu fiik. Wa imma bitaghyiri suratihi wa ikhrajihi amma wudi'a lahu. Wa idza kana hadha sya'nu masjid ad-dirar fa mashahir syirki allati tu apa tad'u sanadatuha ila ittikhadhi man fiha andada min lillahi ahaqqu bil hadmi wa awjab. Wa idza kana hadha sya'nu masjid ad-dirar, kalau masjid dirar begini modelnya, salat orang di dalam, paham itu, berzikir orang di dalamnya, tapi karena tujuannya ini dan memang peruntukannya untuk itu, tempat kumpul-kumpulnya munafikin untuk melakukan makar, untuk banyak barakallahu fikum untuk memecah belah kaum muslimin. Baik. Fa kullu makatib wa idza kana hadza sya'nu masjid dirar, diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan, fa masyahidus syirki, maka masyahid yakni monumen-monumen atau situs-situs syirik allati tad'u salanatuha ila ittihadi man fiha, yang para kuncen-kuncennya ini mengajak orang-orang untuk menyembah wali yang ada di dalamnya, kuburan kuburan wali fulan misalnya, sayyid, dibangun megah marmer, kemudian bikin sitar, bahkan dari pagarnya, pagar kuburan itu, kan kuburan kasih pagar, ada kelambu dalamnya, pasang pagar lagi, pagar dari perak atau pagar dari emas. Paham barakallahu fikum. Lampu yang mahal dipasang situ. Tapi wangian satu kali 24 jam tidak pernah. Tidak pernah kehabisan wangian, wangi terus. Subhanallah. Dan sadananya itu kuncinya, juru kuncinya, penjaganya, syaitannya, barakallahu fikum. Syaitannya. Yang mengajak orang untuk menyembah wali itu, menyembah orang yang sudah dikubur itu. Setiap ada orang datang, oh bapak mesti sering-sering ke sini. Oh sumber apa banyak orang datang ke sini. Dulunya mereka susah hidupnya, sekarang mapan. Jadi kaya raya mereka. Banyak orang sakit datang ke sini sembuh. Ini para politikus, oh naik dia, tadudu dia lantaran dari sini. Orang-orang yang seperti ini sembarang saja dia mengatakan ini macam-macam. Terus sekedar agar supaya orang datang, walaupun dusta. Ya, dan boleh jadi mungkin betul. Disebutkan nama-nama orang-orang yang pernah datang ke sana. Ya setelah itu apakah tak ojo atau tadudu, ya wallahu alam, yang jelas pernah datang ke situ. La haula wa quwwata illa billah. Nah, ini kuburan-kuburan dibangun megah ini, banyak orang-orang yang seperti ini modelnya di dalamnya. Kuncen-kuncen ini, dan mereka hidup dari situ. Tukang jaganya ini mereka hidup dari situ. Mereka yang datang itu ngasih uang. Apalagi di haul-haulnya, uang itu dengan karung-karung. Subhanallah. Ila ittikhadhi man fiha andada min dunillah. Juru kuncinya ini mengajak orang-orang untuk menyembah wali di kuburan ini, agar supaya orang berdoa meminta ke wali ini dan menjadi tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan yang seperti ini modelnya ahaqqu bil hadmi wa awjab, lebih pantas untuk dihancurkan dan lebih wajib. Wakadzalika mahalul ma'asi wal fusuq, demikian juga tempat-tempat maksiat dan kefasikan, kalhanat, tempat bar-bar ini, tempat minum-minum, diskotik-diskotik. Yang di sana barakallahu fikum pusat ngumpul. Pusat. Yang ada cuma peminum khamar, pezina. La haula wa quwwata illa billah. Pecandu. Di sana. Wallahu al-musta'an. Kalhanat, diskotik dan bar, apalah namanya. Wa buyutul khammarin, rumah-rumah penjual khamr. Karena di zaman dahulu ada pembuat khamr dan menyiapkan khamr. Dia menjual khamr dan orang minum khamr di situ. Tempat kumpulnya dan tempat membelinya khamr para pemabuk. Wa buyutul khammarin wa arbab al-munkarat, toko-toko kemungkaran. Wa qad harraka Umar bin Khattab qaryatan bi kamilha yubau fiha al-khamr. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah memerintahkan untuk membakar satu kampung semuanya. Yubau fiha al-khamr, karena dijual bebas khamr di tempat itu. Wa harraqa hanuta ruwaisyid as-saqafi wa sammahu ruwaisiqa. Dan beliau pun membakar hanut, yakni toko milik ruwaisyid as-saqafi, dan dia diberi nama ruwaisiqa, si pasik kecil. Wa harraqa qasra sa'ad alaihi lamma tajaba fihi al-ra'iyyah. Wa hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahrik buyuti tariki uduril jamaah wal jumu'ah. Wa harraqa qasra sa'ad alaihi lamma ihtajaba fihi al-ra'iyyah. Dan beliau membakar rumahnya Sa'ad. Taib lamah tajabah pihani rahiyah. Ketika dia tidak keluar untuk mengurusi urusan masyarakatnya. Wa hamma Rasulullah SAW bitahriki buyuti tariki huduril jama'ah wal jumu'ah. Dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat jama'ah dan sholat jum'at. Wa innama mana'ahu mimpi mampiha minan nisa'i wa dhurriyati alladina la tajibu alaihim kama akhbara huwa an dhalik. Yang menghalangi Rasulullah untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah adalah adanya di sana perempuan-perempuan, adanya di sana anak kecil yang tidak wajib melakukan sholat berjamaah. Sebagaimana yang beliau sampaikan sendiri alasannya. Beliau memberikan alasan kenapa. Wa illa beliau telah berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang seperti itu. Wa minha anna al-waqfa la yasihu ala ghairi birrin wala qurbah kama lam yasihu waqfu hadha al-masjid wa ala hadha fayuhdamu al-masjid idha buni ala qabrin. Wa minha anna al-waqfa la yasihu ala ghairi birrin. Diambil juga faedah bahwa wakaf tidaklah sah kalau diwakafkan untuk selain kebaikan dan bukan kurma. Kama lam yasih waqfu hadzal masjid, sebagaimana tidak sahnya wakaf masjid ini. Ini masjid dirar. Fayuhdamul masjid idza buniya ala qabrin. Maka dibongkar masjid itu kalau ternyata masjid itu dibangun di atas kuburan. Tinggal dilihat sebagaimana fatwa ulama kita, yang mana duluan. Kalau duluan kubur kemudian dibangun masjid atasnya, maka yang dibongkar adalah masjid. Kalau yang duluan di situ adalah masjid kemudian baru dikuburkan orang di dalamnya, maka yang dibongkar adalah kuburan. Barakallahu fiikum. kama yumbashul mayitu idza dufina fil masjid, sebagaimana yumbash, yumbash itu dibongkar. Yumbash, tukang bongkar kuburan, abash namanya. Di zaman dahulu ada tukang bongkar kuburan. Di zaman sekarang cuma ada apa? Tukang gali kuburan, ya. Di zaman dahulu ada tukang gali kuburan, tukang bongkar kuburan, nabash. Mereka membongkar kuburan untuk mengambil kain kafan karena kurangnya kain di zaman itu. Mereka mencuri kain kafan. Barakallahu bikum. Kain kafannya si mayit. Barakallahu bikum. Jadi pokoknya ada yang ketahuan, oh, ada yang dikubur. Berarti malam-malam nanti sudah ada yang gali. Dan diambil kain kafannya, kemudian ditutup ulang. Baik, cuma kain kafannya yang diambil. Nah sekarang mungkin juga ada, tapi untuk urusan-urusan klinik, ilmu-ilmu setan, ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka, menggali kuburan dan mengambil apak di kuburan itu. Ala kulli hal, la haula wa la quwwata illa billah. Kama yumbashul mayyitu idza dufina fil masjid, sebagaimana kalau masjid yang duluan dan ada orang yang dikuburkan setelah dibangunnya masjid itu, maka yang dibongkar adalah kuburannya, dikeluarkan itu masjid, dikeluarkan itu jenazahnya. Nasala dari Imam Ahmad wa ghairuhu, ini dipatwakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan para ulama kita. Fala yajtami'u fi dinil islami masjidun wa qabrun, maka tidak ada ceritanya di dalam agama Islam ini terkumpulnya dua benda ini, masjid dan kuburan. Masjid, masjid tok, kubur, kuburan tok. Kuburan kaum muslimin dan masjid kaum muslimin. Jangan dicampur-campur. Barakallahu fiikum. Balaihuma tara'a 'alal akhar muni'a minhu. Mana yang belakangan maka dialah yang dibongkar. Wa kanal hukmu lis-sadiq. Maka yang ditetapkan di situ siapa yang lebih awal. Kalau masjid duluan, masjid. Kalau kuburan, kuburan. Masjid yang harus dibongkar. Walau wudi'aman lam yajuz. Kalau bersamaan, bersamaan dibangunnya dan bersamaan dikuburkannya, maka tidak bolehkan. Wala yasihu hadzal waqt, wala yajuz. Tidak boleh wakaf ini. Wala tasihu sholatu fi hadza al masjid. Dan tidak sah sholat di masjid yang ada di dalam masjid itu kuburan. Barakallahu fiikum. Linahi Rasulullah SAW mandalika, karena Rasulullah melarang kita salat di masjid yang ada di dalamnya kuburan. Baik. Wala anahu man ittakhadha al-qabra masjidan au awqada alayhi sirajan. Dan Rasulullah SAW melaknati orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau menyalakan padanya siraj, yakni melampui, melenterai kuburan. Fahada di Islam alladhi ba'athallahu bihi rasuluhu wa nabiyuhu wa nabi rasulahu wa nabiyahu wa gurbatuhu bainan nasi kama tara. Inilah agama Islam yang Allah utus rasulnya, nabinya dengan agama ini. Masalah kuburan, kuburan itu barakallahu dalam syariat itu nasnya sangat jelas. Apa yang harus kita lakukan? Sikap kita terhadap kuburan. Kuburan kaum muslimin memiliki apa? Memiliki hormat. Kuburan kaum muslimin terhormat. Barakallahu fiik. Tidak boleh diperlakukan semena-mena. Tidak boleh ditempati kencing, tidak boleh ditempati buang air besar, tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Ibarat rumahnya orang-orang yang hidup. Dibersihkan, ditata, di apa gitu, dirawat, tapi tidak boleh dibangun, tidak boleh dibangun dan tidak boleh juga diterlantarkan. Inilah kuburan yang sesungguhnya. Tidak boleh dibangun, dimegahkan, Tidak boleh disemen, tidak boleh dikapur, tidak boleh ditulis. Barakallahu fiik. Dan juga tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dijadikan macam-macam. Pokoknya memiliki kemuliaan. Tidak boleh dihinakan dan tidak juga boleh diapa? Diagungkan. La haula wa illa billah. Inilah hukum yang dibawa oleh para nabi tentang masalah kuburan. Bahkan menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ulaiki syirarul khalqi indallah. Ittakhadhu quburan bi ahim masajida. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Umat sudah diingatkan jangan melakukan hal yang sama. Ternyata ini yang justru dilakukan oleh kaum muslimin. Wa gurbatahu bainan nasi kamat. Coba lihat, tengok. Ternyata hukum ini sangat-sangat tidak diketahui oleh orang-orang. Imma kekuburan itu diterlantarkan, bahkan boleh jadi dihinakan, dijadikan untuk ngikat sapi, dijadikan oleh anak-anak tempat main layangan, atau tanam cabai, tanam rica, buang sampah, air comberan selokannya lari ke pekuburan, atau dijadikan sedikit diratakan kemudian dibangun ruko. Pokoknya macam-macam. Di satu sisi dihinakan, di sisi yang lain ada kuburan-kuburan tertentu memang dibangun megah untuk disembah dan diibadahi. Dua sisi yang apa? Fatal. Salah di sisi ini, salah juga di sisi ini. Yang benar adalah dimuliakan dan diposisikan sebagai posisinya. Tidak dihinakan, tidak diterlantarkan, dan juga tidak dibangun, dimegahkan. Tidak. Masya Allah. Taib. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syukur.